Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana saja berada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, nikmat yang begitu luar biasa sehingga kita dapat menambah keilmuan kita melalui kajian-kajian keislaman. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta' ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allahu inna rabbaka hakimun alim. Yang artinya, dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semua, dan Allah berfirman, Hai golongan jin, setan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, yaitu, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Para pendengar RRI yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan ayat yang mengajak kepada jalan yang lurus. Kemudian Allah telah memberikan jalan yang lurus itu dengan satu bentuk pengharapan bagi manusia, yaitu surga. Akan tetapi orang lengah dengan ajakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau berjalan kepada jalan yang lurus. Pada ayat ini Allah menekankan, ketika satu hari nanti kita dihimpunkan semua, maka Allah berkata kepada orang yang engkar, yaitu golongan setan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Kan begitu. Di sini merupakan dialog di antara orang-orang yang sesat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang jauh dari jalan yang lurus pasti akan masuk neraka. Itu sudah menjadikan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih luas lagi kajian kita, kami sudah didampingin Abang Da Ardiansyah, calon PhD, dampingin Ustaz Fajrul Haq, Ustaz Perdana, dengan Ustaz Zainal Arifin. Kami silahkan, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Safiar. Ini adalah satu gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi pada hari kiamat nanti, di mana seluruh makhluk itu akan dikumpulkan, termasuk daripadanya jin. Iya. Artinya di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan bahwa inilah yang akan terjadi, dan kalau tidak hati-hati maka kita akan termasuk ke dalam golongan qala annaru maswaku. Neraka itu akan menjadi tempat tinggal kamu, khalidina fiha, yang sifatnya adalah berkekalan di dalamnya. Tapi yang satu menarik di sini, Ustaz Jenal, ya ma'syaral jinni, ketika Allah memulai keterangan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, wahai segolongan para jin. Di sini ayat ini nampaknya lebih bernada kepada jin itu adalah makhluk Allah yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Apakah ada golongan dari jin yang berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, jadi benar jin itu terbagi dua, ada yang mukmin dan ada yang kafir. Yeah. Malah tim Safir Al-Azhar pernah menulis dialog dengan jin muslim dan jin kafir gitu. Yeah. Jadi memang ada buku yang menyatakan itu. Para mufasir menafsirkan hai golongan jin di sini adalah maksudnya jin yang jahat, atau lebih tepat lagi adalah setan. Karena sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, para mufasir berbeda pendapat apakah memang setan itu memiliki hakikat atau tidak. Ada yang mengatakan setan itu tidak memiliki hakikat, dia adalah perilaku manusia yang jahat, itu bisa dikatakan setan. Maka disebut sayatinal insi wal jinni. Begitu juga jin yang jahat bisa disebut dengan setan. Tetapi ada penafsiran yang lain mengatakan ketika Allah mengatakan ada setan, boleh jadi ada makhluk ketiga yang memang statusnya dia setan. Jadi ada manusia, ada jin, dan ada setan. Bagaimana setan itu? Wallahu a'lam. Jadi di sini kembali lagi ke pertanyaan Musa Perdana, penganut paham yang mengatakan setan itu adalah jin boleh jadi benar, dan inilah mungkin yang dimaksudkan hai golongan jin, tapi maksudnya hai golongan setan. Iya. Ya. Ada tambahan dari Ustaz Fajrul Haq nih, Ustaz. Apa sebenarnya, Ustaz, fungsinya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan kata ya ma'syarul jinni, kan begitu? Fungsinya apa di sini, Ustaz? Iya. Ketika Allah memberitahukan bagaimana nanti ketika hari kiamat yang akan dikumpulkan seluruhnya, di sini Allah mengingatkan dengan memakai bahasa ya ma'syarul jinni wa qad istakthartum minal ins. Sebetulnya kalau kita melihat bahwasanya jin itu lebih banyak daripada manusia. Tapi di sini yang menjadi permasalahannya qad istakthartum minal ins, bertambah lagi dari jenis golongan manusia. Nah, kira-kira penambahannya ini dalam sisi apa? Tentunya di sini adalah dalam sisi keikutsertaan manusia itu, golongan sebahagian manusia itu mengikuti kepada golongan jin, yaitu yang selalu tidak menturuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang disinggung oleh Ustaz Arifin tadi, yang dimaksud ya ma'sarul jinni di sini adalah iblis yang membangkang, karena karena jin itu terbagi dua. Pertama ada yang taat, kedua yang tidak taat. Yang tidak taat inilah dibahasakan dalam bahasa lain selain apa? Al-iblis atau iblis, orang-orang yang membangkang. Tapi di sini dikatakan ya ma'sarul jinni ketika dikaitkan dengan istakhsartu minal insi, ini adalah orang-orang yang ikut serta peran iblis yang sudah membangkang dari sejak dulu kepada Allah dan tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Kira-kira apa maksudnya istamta'a di sini, Ustaz Zafir? Baik, dalam ayat ini kalau kita lihat kan begitu, sesungguhnya sebahagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebahagian yang lain, yaitu mereka itu bersenang-senang dengan melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tambahan lagi dari Ustaz Abang Da Ardiansa. Iya, terima kasih Ustaz Safiar. Jadi kalau kita melihat kepada ayat yang mulia ini, memang mengingatkan bahwa sebenarnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap jin yang kita sebutkan tadi adalah bahagian daripada iblis yang menggoda dan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Maka sebenarnya seperti yang sudah disinggung oleh Ustaz Zainal tadi, bahwa manusia itu sendiri pun bisa berperilaku seperti setan. Jadi penegasan di sini qad istakthartum minal insi di sini, selain jumlah kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, juga kepada tingkat pengingkaran. Namun kalau kita melihat saat sekarang ini bagaimana perilaku manusia, yang terkadang kita berpikir pun setan pun tidak akan melakukan hal itu gitu. Karena apa? Karena betapa bejatnya perilaku itu yang mereka lakukan, seperti membunuh anak sendiri ya, atau menggauli anak sendiri. Ini adalah sesuatu pekerjaan yang mungkin binatang pun tidak akan melakukan itu, yang mereka tidak memiliki akal fikiran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini tentang, kalau ayat sebelumnya kita menceritakan tentang Darussalam, tentang rumah yang nyaman, yang damai, yaitu adalah rumah yang abadi, yaitu surga, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan qala annaru mathwakum. Allah mengatakan atau semacam ancaman kepada mereka bahwa neraka, di mana itu adalah tempat penyiksaan yang amat dahsyat siksanya, adalah tempat-tempat kalian, yaitu tempat orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dari kalangan iblis, bukan hanya dari kalangan jin yang ingkar kepada Allah, tetapi juga adalah dari kalangan manusia yang juga ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada kata-kata khalidina fiha illa masyaallah. Namun yang menarik, ketika kita membaca ayat ini, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya, tapi tetap saja ada istisna di sini, pengecualian, illa masyaallah, kecuali sesuai kehendak Allah, artinya kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah keluar daripada neraka itu sendiri. Iya, Ustaz Zainal, ini ada satu hal yang menarik. Ketika di dalam ayat ini Allah mengatakan waqala awliya'uhum minal insi, berkata manusia-manusia menjadi pelindung para jin itu atau para syaitan itu. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa waliyuhum, Allah menjadi pelindung mereka. Nah, seharusnya ini Ustaz, yang menjadi pelindung itu, pelindung karena syaitan atau jin yang telah merusak manusia, maka dialah menjadi pelindung manusia. Di dalam ayat lain juga dikatakan seperti itu. Tapi mengapa di dalam ayat ini malah manusia yang menjadi para wali setan atau pelindung-pelindung syaitan? Iya, jadi sebenarnya tetap saja ada dua golongan, pelindung dari golongan jin dan pelindung dari golongan manusia. Nah, yang berkata di sini adalah pelindung dari golongan manusia. Jadi bukan berarti manusia menjadi pelindung terhadap jin, tetapi tetap ada dua golongan, manusia dan jin. Robbana stamta'a ba'du nabi ba'din. Karena apa? Karena menikmati dunia ini dengan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan sugesti sebagaimana ayat sebelumnya sugesti bagi kita bahwa kemaksiatan apapun yang dilakukan oleh muslim itu masih memberi peluang dia untuk keluar dari neraka. Jadi disebut di sini khalidina fiha illa masyaallah, kekal tetapi tidak abadan, karena ada illa masyaallah, karena ada kekal, khalidina fiha abadan, khalidina fiha illa masyaallah. Artinya apa? Umat Islam sebejat apapun dia, selama dia mengatakan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ini merupakan sugesti bagi kita dan merupakan keberuntungan bagi orang yang mengatakan mukmin. Tentu saja kalaulah sekedar iman menjadi jaminan dan amal menjadi bunga-bunga rahmat Allah, tentu saja tidak saja menyukupkan dengan kata-kata la ilaha illallah tanpa beramal dan berakhlak mulia. Ya, yang menariknya juga di ayat ini Ustaz, ketika Allah mengatakan illa masyaallah, gitu kan. Yang menjadi rahasia dalam kata tersebut illa masyaallah, keinginan Allah jugalah, kehendak Allah jugalah yang berlaku walaupun gimana keadaannya. Yang menunjukkan rahasianya itu adalah ketika ayat yang terakhir ini bunyi, yaitu inna rabbaka hakimun alim. Menunjukkan bahwasanya Allah itu maha bijaksana, artinya adil. Tidak ada di situ dalam bentuk zalim. Alim, Allah mengetahui segala sesuatunya. Mungkin menurut perhitungan manusia, kalau kita melihat seperti ini, Allah tidak adil. Nah gitu. Jadi disebutkanlah di sini sifat kemahakuasaan Allah, sifat kebijaksanaannya, supaya manusia itu tidak ragu-ragu bahwasanya semua itu hanya kehendak Allah lah. Maka kita seharusnya harus mencapai dan menggapai masya Allah ini, masyiatullah, kehendak atau keinginan Allah lah yang kita ingin ambil, yaitu melalui ridhonya, melalui rahmatnya, melalui karunianya. Iya, benar sekali. Jadi memang keadilan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menzalimi orang lain. Iya. Dia malah memberi banyak bonus, pahala yang berlipat ganda. Suatu amal kecil dilipat gandakan 10 bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai masya Allah. Asomuli wa ana ajzibih, contohnya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya suka-suka aku. Ini merupakan kebijaksanaan Allah. keadilan di dunia apabila melebihi kepada porsinya mungkin menzalimi orang lain. Tetapi keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang terzalimi. Surga-surga dia, pahala-pahala dia, hamba-hamba dia, ketika dia memberi banyak bonus, jadi masyarakatnya jangan sewot gitu ya kan. Kok ini masuk surga ya Allah? Mah cuman mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Jangankan kita, Abu Dzar saja sewot. Dakhulal jannah ya Rasulullah, masuk surga. Abu Dzar berkata bukan sekali dua kali, tiga kali perkataan itu dikatakan masuk surga wahai Abu Dzar, masuk surga wahai Abu Dzar. Cuman mengucapkan la ilaha illallah, ya kenapa tidak? Surga-surga Allah. Inilah disebutkan dengan inna rabbaka hakimun alim, maha bijaksana. Para pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah kajian kita ini cukup memberikan kita pengetahuan melalui dialog dan diskusi kita. Moga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kami pribadi dan para pendengar RRI berada. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Muhammad Syafiar, dampingin dengan Ustadz Perdana, Ustadz Ardiansyah, Ustadz Fajrul Haq, dan Ustadz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.